بسم الله انك عفانا بلبيبا mengetahui masuk dan keluarnya Ramadan dengan hisab ma hukum apa hukum tidak masyaallah tidak lalu bagaimana ya afana balabiba bahwasanya qaul yang seperti ini diriwayatkan dari seorang tabi'in yang mulia Mutarrif bin Abdullah ibn Sukhir rahimahullah ta'ala. Ah, bagaimana afana balabiba artinya lahu salaf salafnya kalau begitu minimal layung kerana kan begitu, jadi enggak apalagi dikatakan sebagai bid'ah. Terfakur dia ada wadzakiyah bagaimana ya khana wadzakiyah Allah musta'an. Ini perlu disebutkan ikhwana fillah azzakumullah supaya jangan sampai digandoli oleh para pemuja-pemuja hisab, para ahli nujum modern. Tamam? Yang dinukil dari Mutarrif bin Abdullah bin Syakhir rahimallahu taala wa ghafara lah dinyatakan oleh al-Imam Yusuf bin Abdullah Abu Umar ibn Abdul Bar al-Andalusi rahimahullah ta'ala la yasih anhu tidak sahih sanadnya sampai kepada Mutarrif bin Abdullah ibn Sikhir. Tamam? Sehingga tidak bisa berpegangan dengan ucapan tabi'i yang mulia ini rahimahullah ta'ala wa qabarallah la yasih tidak sahih hadisnya, enggak sahih pula riwayat. Adapun yang disebutkan oleh al-imam Ibnu Qutaibah dikatakan oleh beliau la ya'ruju alaihi fi mithli hadha, tidak boleh kita berpegangan dengan ucapan dia dalam permasalahan yang seperti ini. Maksudnya pendapatnya Ibnu Qutaibah ini ialah pendapat yang syadz, pendapat yang ganjil, yang tidak ditoleh sama sekali oleh para ulama kita kaum muslimin. Tamam? Hadza huwa. Sehingga tidak bisa berhujjah beralasan dengan ucapan Ibnu Qutaib. Wal hujjatu fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan yang namanya hujjah itu ialah dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma kitab Allah faqulullah ta'ala faman syahida minkum asyhara falyashum. Adapun ayat Allah subhanahu wa ta'ala ialah firman Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan telah masuk, maka hendaklah dia berpuasa. Ayat ini dijelaskan dalam sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'tiru." Bila kalian melihat hilal, maka puasalah. Dan bila kalian melihat hilal, maka berhari rayalah kalian. Menunjukkan kepada kita ikhwana fillah azakumullah, Al-Qur'an was sunnah menjelaskan bahwasanya untuk mengetahui masuk dan keluarnya Ramadan itu dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Mafhum? Mafhum. Adapun dalil yang sharih yang paling jelas menunjukkan batilnya Tafilnya kebid'ahan ahli nujum modern ini, pemuja-pemuja hisab, ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya, dalam kitab Siyam, dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan, inna ummatun unniyah la naktubu wa la nahsib asyahr hakadha wa hakadha wa hakadha. Paham? Beliau mengatakan, sesungguhnya kami ialah umat yang ummi, tidak menulis dan kami tidak menghisab. La nahsib, kami tidak menghisab. Bulan itu ialah begini, begini, dan begini, kata beliau. Yani terkadang 29 hari, terkadang 30 hari. Kata ikhwan, demikian yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini hadis yang dijadikan dalil oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala dalam Zubul Salam untuk membid'ahkan cara hisab di dalam menentukan satu Ramadan atau satu Syawal. Dari kalimat la nahsib, kami tidak pernah berbuat hisab. Wa aywan, yang namanya hisab itu berkaitan dengan nujum, berkaitan dengan yang namanya perbintangan. Sama perbintangan. Dan yang namanya bintang, sanawitina azakumullah, fungsinya dalam Islam cuma tiga. Sebutkan ya khana bayala, sebagai penuju arah. Wa alamat wa bin najmihum yahtadun, dan sebagai tanda-tanda penunjuk arah, dan dengan bintang mereka apa namanya mengetahui arah jalan timur, barat, utara, dan selatan. Yang kedua ya khana apa ya alam, naam zinatan lissama wa zayyanna samaa bi masabiha, dan kami hiasi langit itu dengan lentera-lentera, itu bintang sebagai lentera-lentera di langit. Dan yang ketiga, nah, rujuman lisyayatin, sebagai alat rajam untuk melempar syaitan-syaitan yang berusaha untuk mencuri berita-berita langit. Ini tiga fungsi yang namanya bintang dalam Islam. Al-Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Abul Khattab rahimahullah ta'ala wa ghawarallah menyatakan, Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan bintang untuk tiga fungsi, dan barang siapa yang menggunakannya untuk selain tiga ini, maka dia telah salah. Tamam? Dan satu contoh diantaranya ialah hisab. Hisab itu menggunakan ilmu nujum, dan yang namanya ilmu nujum itu sumbernya dari para dukun-dukun, tukang-tukang ramal. Karena selain dari tiga perkara ini, sehingga para ulama kita menyatakan, Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, menyatakan bahwasanya hisab itu didasarkan oleh ilmu nujum, ilmu perbintangan. Sedangkan asy-syari'ah al-islamiyah al-muhammadiyah, syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nahat anil khawdhi fi ilmi an-nujum, melarang kita untuk berkecimpung mendalami yang namanya ilmu perbintangan. Tamam? Mafhum? Di antara larangannya hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya dan dimasukkan oleh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah dalam kitab beliau As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam pernah bersabda, "Man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihr zada ma zada." Para siapa yang mengambil sejumput saja dari ilmu nujum, maka berarti dia telah mengambil sejumput dari ilmu sihir. Zada ma zada, bertambah mengambilnya itu, bertambah sihirnya itu, selama dia bertambah pula ilmu nujumnya. Terlarang. Yang diperbolehkan hanya tiga perkara saja yang disebutkan dalam ayat wa hakatul hadith. Oleh karena itulah para ulama kita dulu dan sekarang sepakat bahwasanya menentukan satu Ramadan atau satu Syawal, memulai ibadah, mengakhiri ibadah dengan yang namanya hisab, dengan yang namanya nujum, itu bid'atun bittifaq, adalah kebid'ahan dengan kesepakatan kaum muslimin. Demikian dinyatakan dengan tegas oleh Al-Imam Al-Allamah Siddiqah Hasan Khan Al-Qanuji Al-Husayni Al-Hindi. Maaf, dia mengatakan bid'atun bittifaq, bid'ah dengan kesepakatan kaum muslimin. Bid'ah. Maaf, Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. Hakadir. Fikir. Mereka itu malam bidin azakumullah, ashab takhmin. Orang-orang yang suka menduga-duga. Ketika mereka melakukan ru'yatul hilal dan tidak kelihatan atau mendung, mereka bukan kemudian melaksanakan sunnahnya Rasulullah SAW, fa'in humma alaikum fa'akmilu iddata sya'bana 30. Kalau mendung, maka sempurnakan bilangan sya'ban 30 hari. Tidak demikian. Mereka mengatakan, mau dihisap dulu mas. Siapa tahu kelihatan. Ada. Siapa tahu kelihatan. Ya ini yang namanya dukun. Ya ini yang namanya sihir. Ya ini yang namanya ilmu nujum. Siapa tahu kelihatan. Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. Pada sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tegas, sharih menunjukkan kalau mendung, wahai ahli nujum, itu sempurnakan bilangan Syaban 30 hari. Kurang apa? Gampang. Allahul Musta'an. Hagaraya. Dan yang menunjukkan ahli nujum masa kini, pemuja hisab ini, betul-betul sangat nemen dalam bab perdukunannya ini, ialah ketika terjadi kenyataan hisab mengatakan ikmal, sempurna. Ternyata di wilayah yang lainnya, di belahan bumi Nusantara ini, ada yang ru'yah, kelihatan hilalnya. Sorry ya, yang ru'yah ya silahkan ru'yah. Yang penting hisab mengatakan ikmal. Bayangkan. Seorang muslim yang seharusnya mengikuti, berpegangan, beragama dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dia rela untuk beragama dengan agamanya ahli dukun, ahli nujum, dalam perkara ibadah dia. Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. Hakata itu. Seperti itu. Wah, yang lebih ngeri lagi ialah sampai pada tingkat mengingkari orang-orang yang mendakwahkan ru'yatul hilal dan mengingkari yang namanya hisab. Diingkari kawan. Sampai pada tingkat pula dibodoh-bodohkan orang yang tidak mau mengamalkan hisab. Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. Apa kamu tidak sadar, wahai para dukun-dukun, bahwasanya yang kamu sikapi demikian itu Sesungguhnya bukanlah kaum muslimin yang ada sekarang ini. Tapi semuanya kami itu sudah mensikapi sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami itu sudah mensikapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa sunnah kami. Kalau kamu mengingkari itu artinya kamu mengingkari sunnahnya Rasul. Itu artinya kamu mengingkari Rasulullah. Itu artinya kamu mengingkari Allah tabaraka wa ta'ala. Wajar sahaja besar-besar. Sangat dikhawatirkan orang seperti ini akan masuk dalam jurang kekufuran. Allahumma musta'an, Allahumma musta'an. Hadirin. La haula wa la quwwata illa billah. Dan yang sangat mengenaskan. Yang sangat mengenaskan ialah dua perkara. Yang pertama ialah meyakini bahwasanya dengan cara hisab berarti dia telah mengadakan gerakan tajdid, gerakan pembaharuan agama di masa kini. La haula wa la quwwata illa billah. Hada tajdid syaitan. Pembaharuan syaitan hada, bukan pembaharuan agama. Perkara kedua yang lebih mengenaskan lagi ialah adanya para da'i-da'i, para kiai-kiai, para ustaz-ustaz yang ditokohkan di kalangan masyarakatnya, yang dia tahu yang namanya hisab bid'ah, dia tahu itu. Yang dia tahu sunnahnya ru'yatul hilal. Tapi ketika dia menjelaskan masalah ini di tengah-tengah masyarakatnya, di depan pemuja-pemujanya yang menokohkan dia, dibikin sedemikian rupa supaya masyarakatnya itu tidak perhatian dengan yang namanya bid'ahnya hisab. Seret. Pemujian dinyampangkan begitu. Hah? Allahul musta'an, Allahul musta'an. Ada udang apa kira-kira di balik batunya Pak Dhe? Ada apa kira-kira ini? Allahul musta'an. Tidak ada lagi khanafitina azakumullah. Di balik itu ialah keinginan dia supaya menjadi tokoh masyarakat yang senantiasa ditokohkan oleh masyarakat, menjaga prestise dia. Jangan sampai kemudian dakwahnya dia atau ceramahnya dia atau pesantrennya dia atau santrinya dia atau yang semisalnya kemudian dimusuhi sama masyarakatnya, tidak disukai sama masyarakatnya atau yang semisalnya, bahaya ini. Atau mungkin pula bisa jadi di balik itu, kalau memang dia demikian posisinya lumayan. Sebab para pemuja-pemuja ini loyal dengan orang-orang yang model-model ngambang kayak hal yang kayak seperti ini. Nah, siapa tahu pondoknya kemudian kesiram, diguyur sama hujan dana sama pemuja-pemuja dia tadi. Masya Allah, legem, tabalemu, samin. Allah musta'an, Allah musta'an. Mana nasihat kamu? Mana ilmumu? Mana ilmumu yang dulu kamu sampaikan itu? Mana sunnah Rasulullah SAW yang dulu kamu dakwahkan, yang dulu kamu sampaikan di kalangan masyarakat kamu? Mana itu? Tidak ada. Yang ada ialah cuma semata-mata tajmi' al-jama', ngumpulkan masa. Sementing muridnya banyak, pondoknya gede, makan enak, pakai ayam terus, masya Allah, anteng. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Da'i-da'i model begini, ini khala mitina azakumullah. Yang membuat masyarakat itu senantiasa bodoh. Yang membuat masyarakat itu senantiasa di atas kebid'ahan. Tidak ada perubahannya. Mana perubahannya selama ini? Dia berdakwah di kalangan masyarakatnya. Tidak ada. Tidak ada. Paling baik senang sama dia. Bas, itu tahu. Mana perubahannya? Tidak ada perubahannya. Hisab tidak dia bantah. Tidak ada perubahan di kalangan masyarakat. Masih tetap ada di kalangan pemuja-pemuja dia. Tidak ada itu. Begitu. Allahumma musta'an, Allahumma musta'an. Hada baik. La haula wa la quwwata illa billah. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala. Kita membahas tentang masalah Lailatul Qadar. Hadis yang dibaca tadi alaihwanulah, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yaqum lailatul qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Para siapa yang saat malam yaqum lail pada malam qadar karena iman, ini mengimani sunnahnya qiyamul lail pada malam itu, wahtisaban, dan dikarenakan dia mengharapkan pahala ibadah tersebut, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni bagi dia apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Hadis ini wa nabiyina azakumullah disebutkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala dalam bab kitabul iman, bab qiyam lailatul qadr min al-iman, bab qiyamul lail pada malam qadar termasuk keimanan, dari kalimat imanan, imanan karena keimanan. Hadza hadza wallah insyaallah taala hadza dari kalimat imanan. Baik, adapun mengenai malam qadar, ikhtalaf al-ulama fi ta'yinha fi ayyi syahrin hi. Para ulama berikhtilaf tentang penentuan malam qadar itu pada bulan apa itu. Ada yang berpendapat malam qadar itu berpindah-pindah. Tamam? Berpindah-pindah. Kadang bulan ini, kadang bulan itu, kadang bulan ini, kadang bulan itu. Tamam? Ini pendapat yang la dalila alaih. Tidak ada dalilnya sama sekali. Wasawab, dan yang benar, dan ini yang dipegangi oleh jamahirul ulama, mayoritas besar para ulama salafan wa khalafa dulu maupun sekarang, yang namanya malam qadar itu ialah pada bulan, pada bulan Ramadhan. Tamam? Di mana ayat dalam surat Al-Qadr? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr ila akhir ayat. Tamam? Ini ayat ini kalau ada melihat penafsirannya disebutkan pada malam pada bulan Ramadhan. Wa qala qawlu ta'ala inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam yang barokah, yaitu malam qadar. Ini penafsiran yang sahih di kalangan para ulama. Wa alaihi jamahir, dan ini pendapatnya kebanyakan besar para ulama, bahwasanya lailatul mubarakah, malam yang barokah, itu malam qadar. Adapun penafsiran malam nisfu sya'ban, hadza penafsiran yang dhaif, yang lemah. Alamakum. Wa hadza yang ma'ruf, masyhur di kalangan kaum muslimin, yang namanya malam qadar pada bulan Ramadan. Kemudian para ulama ikhtilaf lagi tentang malam qadar di bulan Ramadan ini. Malamnya keberapa? Khilaf. Khilaf kathir jikan. Banyak sekali pendapat-pendapat yang ada. Ada yang mengatakan bahwasanya malam qadar itu berpindah-pindah malamnya. Kadang malam pertama, kadang kedua, kadang kelima, kadang ketujuh, kadang kesepuluh, kadang ke-20, ila akhir. Berpindah-pindah. Tidak tentu malamnya apa. Apa? Fahamin? Allahu Akbar. Ada yang mengatakan malam yang ketujuh, ada yang mengatakan malam yang ke-15, ada yang mengatakan banyak pendapat yang ada. Wa kulluha laisa 'alaiha dalil. Dan semuanya tidak ada dalilnya sama sekali. Tamam? Wa aqrabuha, dan yang paling mendekati ialah yang menyatakan bahwasanya malam qadar itu ada pada 10 hari terakhir. pada 10 hari yang terakhir. Hadza sahih. Dengan nas hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha fil ashr al-awakhir min Ramadan. Iltamisuha. Carilah malam qadar itu pada 10 hari terakhir Ramadan. Paham? Hadza. Dan yang paling dan yang diharapkan ya ikhwan ialah malam-malam ganjilnya. Yang diharapkan ialah malam-malam ganjilnya. Demikian ini bukan dari para ulama. Pada malam witir, pada malam ganjil-ganjilnya. Paham? Dan yang lebih diharapkan lagi ialah dari mulai malam yang ke-23 ke atas. Sab'ul bawaqi. Pada 7 malam yang terakhir. 7 malam yang terakhir. Dari mulai malam yang ke-23 sampai akhir Ramadan. Ini yang diharapkan. Dan yang paling diharapkan ialah malam ke-27. Yang paling diharapkan. Ingat, bukan pemastian. Tapi yang paling diharapkan ialah malam yang ke-27. Apa? Hakala ya ikhwan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya ketika membahas surat Al-Baqarah. Dan juga ketika membahas, bukan, ketika membahas surat Al-Qadar. Al-Qadar. Allah Ustaz. Jika ikhwan beliau rinci masalah ini. Hadza khulasah. Ini khulasah. Namun tidak dipastikan malam yang ke-27. Enggak ya. Tamam? Tetapi diharapkan, paling diharapkan. Sebab pada kenyataannya yang wakil yang terjadi ialah pernah terjadi pada malam 21. Di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pernah malam yang ke-21. Wakil yang wakil di kalangan kaum muslimin yang mencari malam qadar beragam, terkadang malam 25, terkadang malam 27. Sama hal itu diketahui dengan ciri-cirinya. Beberapa kali selama di Yaman, di Damaj itu malam 25 dan jika pernah malam ke-27. Hada-hada yang sering terjadi selama saya di sana. Malam 25, malam 27. Malam 25, malam 27. Sering begini. Tapi bukan pemastian. Yang diharapkan saja. Apa? Sehingga intinya carilah pada 10 hari yang terakhir Ramadan. Hada malam Lailatul Qadar. Pahalanya jelas. Khairun min alfi syahr. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yani pahala amalan di malam itu yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala itu pahalanya seperti seseorang yang beramal selama 1000 bulan. 80 sekian tahun. Masya Allah. Mungkin enggak sampai segitu umurnya orang sekarang, jarang ya. Tamam? Luar biasa. Wajada dalam riwayat ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosa yang sebelumnya, ai minas shagair, dari dosa-dosa yang kecil akan diampuni dengan amal-amal yang mulia ini. Dengan syarat dijauhi dosa-dosa yang besar. Adapun dosa yang besar karena fitnah azakumullah membutuhkan taubat. Ya, tahtaj ila taubat. Hada. Keutamanya sangat besar, sangat besar ya. Adapun ciri-cirinya. Ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ialah ciri-ciri pada keesokan harinya. Di mana asyamsu tola'at la syi'a laha. Matahari itu terbit dalam keadaan tidak ada sinar yang, apa namanya, yang terik. Ada sinarnya, tetapi tidak begitu menyilaukan. Dipandang tidak mengapa. Jam 8 pagi itu masih kelihatan memerah. Dipandang tidak mengapa, tidak sakit. Hala yang sahih dalam riwayatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Halo sahih tentang ciri-ciri yang ada. Adapun ciri-ciri yang lainnya yang masyhur di kalangan kaum muslimin, tidak ada. Misalkan katanya ciri-cirinya itu orang yang mendapatkan malam qadar itu bulu kudungnya berdiri, nggak tegap deh, kayak gemetar takut begitu. Nah, kenapa? Itu pertanda dia disalami oleh malaikat. Waduh, hada Israiliyat, dongeng-dongengnya Bani Israel hada. Nakum, Pak Ewan, saya tahu ya, hada. Tidak ada. Apalagi yang mengatakan cuacanya enak, nggak panas, nggak dingin. Tidak ada itu. Tidak ada. Atau hujan, nggak mesti. Ada pun riwayat tentang masalah hujan sebelumnya, itu ialah hadis satu ain. Kasuistik saja di zamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memberitahukan kepada para sahabat malam qadar tahun itu, beliau mengatakan seakan-akan saya hidup di lumpur air. Apa terjadi? Bagaimana gambar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak mesti ada hujan. Saya dibahami? Ada. Itu semuanya tidak ada. Yang ada ialah ciri keesokan harinya dilihat dari mataharinya. Dari mataharinya. Mahfaz. Itu banyak. Banyak apa namanya? Dongeng-dongeng yang ada itu. Katanya kalau malam qadar itu hawanya itu enak, enggak dingin, enggak panas, sehingga orang-orang yang munafikin atau orang-orang yang memang malas ibadah itu tidurnya itu enak sekali. Ibaratnya itu apa? Kayak dia dibebani sama gunung gede, enggak bisa bangun, enggak mau abot dikit. Ada dongeng dari mana lagi ya? Memang orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar muwaffaq, seseorang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Muwaffaq. Tetapi tidak perlu kemudian membuat dongeng-dongeng yang seperti itu. Tidak ada niatnya. Kalau kamu melihat dalam buku tafsir Ibnu Katsir, ada yang misalnya, kamu dapat sekian banyak dia riwayat riwayat Israiliyat yang aneh-aneh. Riwayat itu aneh-aneh. Sampai disebutkan dalam sebagian riwayat Israiliyat, katanya di antara ciri-cirinya ialah dia itu disalami oleh seorang, gak ngerti siapa orangnya, kedengaran suaranya. Enggak aneh. Ini ciri-ciri orang yang mendapatkan malam qadar. Di pada malam itu dia seakan-akan ada yang nyalami dia. Assalamualaikum. Dia gak tahu mana orangnya ini, siapa yang nyalami ini. Tidak khawatirnya ada kena jin malam. Hah? Gitu. Assalamualaikum. Apa ini? Hah? Sopo ini. Gak ada orang, gak ada apa kok salah. Nah, jangan-jangan ada orang jin pemir. Jin malam-malam. Nah, ada apa ya, Pak? Ada apa? Lo kenapa ya, Pak? Pernah, Pak? Hah? Oh, pikir pernah terjadi begitu. Nah, jangan takut. Jin itu penakut. Iya, jin itu paling penakut. Paling penakut. Jeban yang jin. Ayo, takut ya. Allahumma musta'an. Kalau tempat ini memang mantan ya. Memang mantan tempat-tempat yang seperti itu. Tampak. Sini lagi. Enggak pernah di... apa namanya, lah rumah oleh si, ada rumah pertama, insya Allah, banyak dungo, banyak baca Quran, hilang kabeh cincin tambahnya. Apalagi di rumahnya Pak Ayub dekat sini. Yang banyak pohon-pohon itu. Hati-hati. Banyak baca zikir Al-Qur'an dan sebagainya di firman-Nya. Ini bahaya. Cibulang pula yang dikatakan Buddha Kiyah. Ya Buddha Kiyah. Oh, itu banyak. Jangan dia di dalamnya teki. Yang MPA. Ini banyak. Ya, Bipa. Iya, pernah dia. Dia yang pernah. Kaget dia. Lari-lari dia. Allah bisa. Tanya sama sesi hidup. Insya Allah lah. Tanya dia, katanya dengar suara perempuan ketawa tinggi tengah-tengah malam, tanya itu dulu, insya Allah dengan banyaknya tetap hangi semua, banyak rumah-rumah kemudian banyak dipergunakan untuk baca Al-Quran dan misalnya hilang memang tapi yang sering sekali, yang agak sering itu sudah itu tanah yang sudah sana itu yang rumput. Nah, itu juga mulai sering. Hati-hati. Allah mustahil. Al-Muhim, intinya. Itu domen Israeliyah. Nah, dia berkaitan dengan masalah malam kota. Hati-hati. Allah mustahil, Allah mustahil. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan kekuatan bagi kita semua. Untuk memberikan taufiknya dan juga hidayahnya kepada kita semua. Supaya bisa mendapatkan malam qadar ini, ikhwan. Dan yang namanya malam qadar itu dimulai dari tenggelamnya matahari, masuknya waktu malam, dan berakhir sampai terbitnya fajar shadiq. Tamam? Kalau mau menghidupkan malam itu semalam suntuk, tidak mengapa. Tentu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, idza taqala al-ashr al-akhir shadda al-izar. Kata ikhwan, ketika beliau masuk ke malam yang terakhir, beliau mengencangkan sarungnya. Ya, ini beliau semakin sorgat ibadahnya. Wa ahya laylah, dan menghidupkan malamnya. Wa ayatoba ahlah, dan membangunkan keluarganya. Kalau dia malam atau bangun malamnya awal malam, atau di akhir malam, atau misalnya, dan dia dapat, dan dia beramal dengan ikhlas, dengan sedekah sunnah, wa makbul, dia juga mendapatkan malam qadar juga. Sebab laylah itu dari mulai tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Tapi yang sunnahnya Rasulullah SAW ialah ahya laylah, dihidupkan malamnya. Yang kata ikhwan, itu terawih, ba'da isya, sampai subuh. Gitu, Allah. Kalau pengalaman di Yaman, kalau termasuk 10 hari yang terakhir, terawihnya jam 12. Jam 12 malam. Kalau malam ganjil, malam 21, jam 12, jam 11. Begitu pula malam 23. Malam 25, dimulai jam 11. Malam yang ke-27, habis jarus malam, langsung mulai. Jam 9, tengah 10, langsung dimulai. Sampai mendekati fajar. Nah, itu pengalaman imam yang imami di sana. Itu satu malam itu ya, Ikhwan, sampai 8 juz lebih yang dibaca. Cepat bacanya, cepat. Cepat tapi lancar. Afid, Masya Allah, Syekh Ahmad Al-Wasadi, Hafizahullah Ta'ala wa'ala. Kemudian digantikan lagi sama Syekh Yahya Fajuri, Hafizahullah Ta'ala wa'ala. Cepat baca. Lancar, kalau cepat lancar, Syekh Ahmad. Kalau pelan kadang lupa. Kalau cepat, itu lancar. Kayak baca, pernah baca? Nggak baca ya? Mihab ya, luar biasa. Masya Allah. Ada. Yang namanya pengalaman, yang namanya orang. Sebagian di kalangan mereka, ikhwanuna yang ada di Yaman, pengen. Ya umum maksudnya bukan orang Indonesia, insya Allah orang Indonesia, insya Allah. Ya, aneh-aneh ada yang serdup, ada yang apalagi yang samin, yang gemuk-gemuk itu di belakangnya, nunggu imamnya mulai nyimak dia, belak. Ya, santai dia. Perkirakan ini mau selesai, Ngerti dia? Kok mulai berhenti lari lari ke sof? Allah Akbar. Macam apa? Iman tak? Allah Akbar ruku. Lumayan. Safar panjangnya kepotong sama jin. Tapi tengah mati dia. Rukunya panjang. Ini jalannya, susutnya panjang ya Allah. Itu ini apa namanya? Lengan itu sampai capek, tahan badan itu. Kayak gini, mau panjang begini capek. Begini capek lagi, nutup begini capek lagi. Akhirnya terakhir. Ya Allah itu, Allah itu masih capek. Ya. Terkadang ininya nggak capek. Kepalanya ngene terus sebegitu rokaat yang kedua ya panjang lagi langsung kurus ya. Allah musta'an, Allah musta'an. Tapi yang sekret masya Allah yang ada yang beberapa syekh-syekh yang tua-tua itu luar biasa terdiri gak duduk ini masya Allah terus saya beda umur beda mungkin di atas 60 itu ini masya Allah. Kalau pas-pas misalnya dia mau duduk itu rasanya malu. Ya oh, masih enom, masih muda kayak gini, tulangnya masih kuat, tenaganya masih beker kayak gini. Sampainya mbah tua, gak duduk, akhirnya kuat-kuat. Kakinya ya kadang nekuk sedikit, ya kadang nekuk sedikit, kadang kayak gini. Alhamdulillah. Bagaimana caranya supaya selesai? Perlu disampaikan ini. Bagusnya itu enggak libur. Allah musta'an. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.